Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib masjid al-asr pakung raja dan pendengar radio muslim rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan bahasan tentang kiat hidup bahagia. Kita sampai pada poin yang ke-33. Tasmim wa taghyir wal istibdal al usuli wal athas al manzili. Dikatakan oleh penulis hafizahullah taala bahasanya di antara kiat hidup bahagia adalah menata ulang, mengubah atau mengganti al usul, atau merenovasi rumah. Istibdalul usul maksudnya satu hal yang pokok di rumah, di bangunan rumah, boleh jadi kayu-kayu yang sudah lapuk yang merupakan penyangga pokok satu rumah, wal asas al-mandili dan perabot rumah tangga. Dari Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan di antara sebab bahagianya seseorang adalah memiliki tetangga yang baik, kendaraan yang nyaman dan rumah yang luas. Ya, demikian dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Maka rumah tentu dia adalah makanul khulud, tempat tinggal di dunia, dan rumah itu juga tempat tinggal di akhirat. Ya, maka di akhirat pun kita punya rumah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membangun masjid karena Allah, Allah akan bangunkan bangunan semisal itu di surga. Di sini dikatakan dilihatkan oleh Ibnu Majah dan ini terlalu jauh. Dan ini terlalu jauh. Mestinya dilihatkan oleh Muslim, Bukhari Muslim atau salah satu dari Sahihain. Wa alaika al-ihtimam, dan hendaknya anda perhatian dengan dua rumah tersebut. Maka rumah pertama, rumah di dunia, makmurkan dengan rasa aman, kemudian penghidupan yang lapang serta aktivitas mengingat Allah. Sedangkan rumah yang kedua itu adalah rumah yang Allah berikan untuk orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Qasas, itulah kampung akhirat kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan di muka bumi dan tidak menginginkan kerusakan, dan akibat yang dan pungkasan yang baik itu untuk orang-orang yang bertakwa. Dari ayat ini Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu taala di Siyasah Syar'iyah membagi manusia menjadi empat macam. Yang pertama adalah orang yang menginginkan menginginkan kesombongan dan kerusakan. Menginginkan kesombongan dan kerusakan. Inilah penguasa-penguasa yang zalim. Dia menginginkan kesombongan di muka bumi dan kerusakan. Dan menginginkan kerusakan. Ada juga yang kedua adalah orang yang menginginkan kesombongan namun tidak menginginkan kerusakan. Di antaranya adalah ulama-ulama yang rusak, ulama-ulama yang bejat, dan orang yang beribadah karena riya, ingin dilihat oleh manusia, maka dia menginginkan ketinggian, posisi yang tinggi di dunia, pujian manusia, dan tidak menginginkan kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian ada orang yang tidak menginginkan kesombongan, namun menginginkan kerusakan. Ini para pencuri, perampok, pelaku kejahatan. Mereka tidak ingin terkenal sebagai orang yang rusak. Mereka ingin dikira sebagai orang yang baik-baik. Namun mereka menginginkan kerusakan. Kemudian manusia penghuni surga adalah manusia yang tidak menginginkan kesombongan dan tidak menginginkan kerusakan. Ya, innal manzil, maka rumah jika Anda ingin rumah tersebut adalah rumah yang murih, yang nyaman, sehingga Anda bisa habiskan di tempat tersebut lebih dari sepertiga umurmu, maka kewajiban Anda adalah perhatian dengan indahnya rumah dan indahnya, dan melakukan tajdid, renovasi rumah, perbaharuan meskipun itu terbatas. Fanafsu, maka jiwa manusia memiliki sifat tidak menyukai ta'nafu, tidak menyukai kemalasan, rotabah dan tidak adanya perubahan, wal khumul dan lemah, fauda kekacauan, ba'tharah berantakan. Sebagaimana jiwa manusia tidak menyukai al-manadir asyadah, pemandangan yang nyeleneh, yang aneh, kemudian boleh jadi lauhah, papan-papan yang jelek, dan warna-warna yang sudah tidak lagi beraturan. Oleh karena itu, maka ini perlu diadakan perubahan biar mata tidak sepet, masuk rumah mata nyaman. Wahuna alaika bitatwiri dhatika al-jamaliyah, maka dari sini maka kewajiban Anda untuk mengembangkan dhatika al-jamaliyah, cara pandang keindahan, sehingga tahu mana yang indah, mana yang estetis dan mana yang tidak. Walhis dan perasaan bil sini, punya nilai perasaan seni. Sehingga dan daknah mata Anda adalah mata yang manis, yaitu mata yang menerima dan mengerti manakah yang makbul, manakah yang diterima, manakah yang nyaman dan yang tidak. Dan ini adalah satu hal yang tidak dimiliki oleh banyak laki-laki. Berantakan, ya indah-indah saja. Tidak karuan, ya, itu pakaian numpuk, itu kemudian buku numpuk, tidak karuan, nah, ini bau penguk, ya. Meskipun disindir bolak-balik ya tidak dihilangkan. Maka tidak punya cita rasa seni. Ya, bau apek itu ya dianggap wangi. Nah, ini. Maka ini perlu diubah, ada perlu tatwir dzatil jamaliyah, sehingga tahu ini bisa membedakan ini bau apek apa bau wangi, ini rapi atau kemudian berantakan. Dan laki-laki yang kemudian punya his alfan nira saseni, mana berantakan mana rapi, nah ini suami yang dicintai istrinya. Istri paling sebel dengan laki-laki yang berantakan. Wah, ini rapi-rapi saja. Kemudian penulis mengatakan, aku pernah memasuki beberapa rumah beberapa orang miskin, dan Anda jumpai rumah tersebut adalah rumah yang sederhana, fikimatihi nilainya, harganya. Akan tetapi dia adalah rumah yang berharga. Fiwardatin, rumah tersebut berada di tengah-tengah kebun mawar, dzati raihah, yang tentu baunya semerbak wangi. Wa syaklin jadzabin, meskipun dia rumah sederhana namun memiliki bentuk yang menarik. Ya, fi haudin ulbatin ma'daniyatin, maka bentuknya adalah bagaikan haud, bagaikan telaga, yang berisi atau kaleng ma'daniyah dari bahan tambang. Akan tetapi tandah, rumah tersebut memercikkan, mengandung bitawadu wal jamal, kesederhanaan dan keindahan di waktu yang sama. Ma'urdu an asila ilaihi, satu hal yang aku ingin, an asila ilaihi, satu pondasi atau dasar yang ingin aku sampaikan adalah al-jamal hadarah. Keindahan itu adalah peradaban. Wa irsan dan pewarisan. Alaina menjadi kewajiban kita untuk menumbuhkannya jika itu adalah kita punya warisan cita rasa indah dan menghadirkannya. Jika ternyata kita adalah orang yang tidak punya sensi, tidak punya nilai rasa keindahan dan kerapian, maka al-bada'u fi ta'sisi lahu, maka mulailah untuk meletakkan dasar-dasarnya. Inna manzila, maka yang namanya rumah yang indah tidak mesti, kata beliau di sini, tidak mesti harus rumah yang mewah. Bisa jadi rumah tersebut rumah yang sederhana namun menarik dan indah. Rapi, tertata dengan baik, baunya wangi dan sebagainya. Nah, maka tidak harus dan tidak mesti identik dengan indah. Maka boleh jadi itu adalah rumah orang yang ekonominya menengah ke bawah, namun indah dan menarik sebagaimana pengalaman yang disampaikan oleh penulis. Maka innal manzil, maka sebenarnya rumah manakala diliputi oleh an-nakabat al-qadimah, oleh benda-benda rusak al-qadimah yang sudah kuno, kemudian benda-benda tersebut atau benda-benda atau nakabat benda-benda saja al-qadimah yang sudah kuno, kemudian benda-benda kuno tersebut tuksa, diberi tutup, diberi pakaian berupa warna yang bercahaya, artinya dicat ulang. Ya, maka rumah yang indah dan menarik itu tidak harus serba baru. Boleh jadi bendanya benda antik, benda kuno, namun dicat ulang. Dan manakala kemudian diubahlah mafaris atau karpet permadani dengan bila abiyat an-nasik, dengan karpet yang berwarna putih yang bersih. Kemudian dijauhkanlah al-asas, perabot rumah tangga yang sudah rusak, au yuslah atau diperbaiki. Sehingga ma'atarkil faragat dan memberikan ruang-ruang kosong, fiturukat di jalan-jalan, di jalur-jalur lalu lintas dalam rumah. Di tanakul al-murih supaya bisa ada tanakul berpindah-pindah yang nyaman. Ma'an nadhafah zahiyah ditambah dengan kebersihan yang bercahaya. Wabi'inayatin bil hadid wal khasab al qadim, dengan memberikan perhatian kepada besi dan kayu-kayu yang kuno. Watuliyah dan didempul atau di semacam itu ditutup tembok-tembok yang terbelah. Maka annahu wallahi, maka rumah semacam ini wallahi la rahmatun binafsi, itu memberikan kasih sayang pada jiwa penghuninya dan orang-orang yang tinggal di dalamnya, wabil aula dan anak-anak yang tinggal di rumah itu. Fadlan lebih-lebih lagi, maka rumah semacam ini adalah rumah yang nampak layak di hadapan kerabat dan tetangga, yang ini manfaatnya menumbuhkan athiqatu finnafsi, percaya diri atau pede. Ya, mendatangkan kemudian ijab wa mahabbatinnas, kekaguman orang dan simpatik orang. Maka ringkasnya baituka dalilu tarbiyatika, maka rumahmu adalah kamarmu, adalah bukti bagaimanakah engkau memelihara barang-barangmu, harta milikmu, dan itu adalah tanda kepribadianmu. Ini orang yang malas dan orang yang rajin, itu cek kamarnya. Anda akan lihat siapakah dia. Nah, cek kamarnya, maka Anda akan tahu, oh ini orang yang rajin, ini orang yang pemalas, itu kelihatan. Cek saja kamarnya, akan kelihatan orang yang rajin belajar sama rajin tidur, akan kelihatan. Fahtamma biha, maka perhatikanlah rumahmu, perhatikanlah kamarmu. Maka orang yang maka hal itu akan membantu orang untuk nyaman di rumah dan itu bahagia. Dan ini akan jadi alat bantu untuk terwujudnya kebahagiaan. Di antaranya beliau sampaikan, maka hendaknya di rumah itu terdapat space yang nyaman untuk bergerak dan pindah-pindah. Kalau untuk kemudian gerak saja sempit, harus miring-miring, nah itu, maka hidup tidak nyaman. Hidup tidak nyaman, maka harus ada faragat biturqat, jalur-jalur lalu lintas dalam rumah itu memang kosong, sehingga orang beraktivitas pindah dari satu ruang ke ruang yang lain itu nyaman. Kemudian yang ke-34 adalah membaca dan menulis ats-tsaqafiyah, hal-hal yang berkenaan dengan wawasan, wal-adabiyah, dan sastra. Membaca buku-buku sastra sebagai selingan untuk hiburan atau buku-buku wawasan yang tidak berat, sekedar wawasan-wawasan ringan. Ini satu hal yang membantu untuk menghilangkan kejenuhan. Awalu kalimatin, kalimat pertama yang turun dibawa oleh Al-Quran adalah bacalah, sebagaimana firman Allah di surat Al-Qalam 1-5. Walil qira'ah fawaid adzimah, dan membaca punya banyak, punya manfaat yang besar. Di antaranya adalah manfaat dari sudut pandang agama. Setiap orang yang membaca, maka dia adalah pencari ilmu. Dan Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya ya, lil alim, orang yang berilmu itu dimohonkan, maka mendapatkan permohonan ampunan dari semua makhluk di langit dan di bumi, sampai-sampai ikan yang ada di lautan. Demikian juga Nabi SAW mengatakan, siapa mamin rajulin, setiap orang yang menempuh jalan untuk mencari ilmu. Dan jalan di sini adalah jalan konkret, semacam jalan aspal dan sebagainya, atau jalan abstrak untuk menuntut ilmu. Jalan abstrak untuk menuntut ilmu, di antara bentuknya membaca, menulis, mencatat, mendengarkan, memperhatikan, dan yang lain. Maka Allah akan mudahkan baginya jalan surganya. Dan siapa yang dilambatkan oleh amalnya, maka dia tidak bisa dipercepat oleh nasabnya. Dan orang yang berilmu, yang cara untuk mendapatkan ilmu adalah menekuni Al-Quran, memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam. Sebagaimana firman Allah di surat Fatir ayat yang ke-28, hanyalah orang-orang yang betul-betul takut pada Allah di antara hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Dan tentang kemuliaan orang yang berilmu ditegaskan dalam hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keistimewaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang rajin beribadah namun ilmunya pas-pasan, sebagaimana kelebihanku sang Nabi dengan sahabat yang paling rendah. Sebagaimana membaca juga memiliki manfaat yang lain. Di antara manfaat membaca adalah meluruskan perilaku, kemudian mendidik akhlak. Haitsu tada'u 'ala qari', karena membaca itu akan meletakkan si pembaca ghaliban biasanya di tempat yang tinggi, wasu'dad, dan di tempat yang tinggi. Ja'ilatan lahu, dia akan jadikan si pembaca menjadi orang yang berilmu, orang yang tahu, fadhan, yang unik. Mutamakinan, akan kokoh dan menguasai dalam cabang ilmu yang dia baca dan dia pelajari. Sebagaimana membaca itu turihul a'sab, menyamankan saraf-saraf yang tegang, mengendorkan saraf-saraf yang tegang, kemudian menenangkan khatir, pikiran dan kecemasan, dan tunafis anitaqah, dan memberikan napas untuk seorang itu untuk memiliki kekuatan. Adif ila dalika, tambahkan di samping manfaat di atas. Maka membaca memiliki manfaat yang lain, yaitu memberikan tambahan kepada umurmu asmanan adidah, tambahan umur yang banyak. Maka kata penulis, di antara manfaat membaca adalah menambah umur. Kenapa kok bisa menambah umur? Bitanakul fi ukuli wa ara'i rijal. Dengan membaca kita berpindah-pindah, ya, mentelaah dan mendapatkan akal dan pendapat banyak orang-orang hebat. Ya, buku-buku yang ditulis oleh orang hebat yang mereka mendapatkan dan bisa mendapatkan hal ini dengan jerih payah dan susah payah, tinggal kita nikmati ya, hasil jadinya. Yang itu didapatkan dari kita membaca Al-Kutub, dari buljadi buku, wal-mudhakirat, kemudian catatan-catatan, buku yang berisi catatan, ya, boleh jadi catatan perjalanan, atau ya, buku yang bersikap dokumenter, mudhakirat. Wal-qasas dan sejumlah al-qasas cerita, au-dawriyat, atau dengan membaca dauriyat, dauriyat itu jurnal-jurnal ilmiah yang ditulis oleh orang yang hebat-hebat, para ilmuwan, yang dia untuk bisa nulis itu melakukan sejumlah penelitian, mentelaah banyak referensi. Nah, kita tinggal telan dalam keadaan sudah siap saji. Ya, maka kita mendapatkan ilmu yang sudah instan, yang didapatkan oleh orang lain dengan susah payah, yang ini butuh umur tambahan. Maka ini pada hakikatnya menambah umur seorang pembaca. Dan membaca itu menyebabkan orangnya qariban itu mendekat, dekat dengan semua zaman. Ya, meskipun dia lahir tahun 2000-an atau namun dia tahu karena baca buku sejarah, dia bisa demikian mengerti bagaimana keadaan tahun 40-an, tahun 30-an, zaman Belanda dan seterusnya. Seakan-akan dia hidup di zaman itu. Watabaqah, dan setiap generasi, dia faham dzurufaha sikonnya, wa amawil, dan faktor-faktor kesuksesan di zaman itu dan kegagalan di zaman itu. Ya. Yeah. Ya, disebutkan oleh seorang yang bernama Abdullah Juaithin, yang dia mencatat, dia menuliskan pengalamannya bersama kebahagiaan. Beliau mengatakan, orang-orang yang berjuang fi hadil hayati, dalam kehidupan dunia ini, sebagaimana perjuangannya para pahlawan, tidaklah membahagiakan mereka satu hal melebihi bahagianya mereka ketika melihat anak muda yang melakukan perjuangan sebagaimana mereka. Li'annahum, karena mereka, para pejuang ini, ketika melihat anak muda yang berjerih payah ini, maka dia lihat pada diri si anak muda tadi, dia ingat masa mudanya. Dia pun tersenyum karena tekad kuat yang dia miliki. Ya talam mahuna fiha, yang nampak padanya tekad-tekad mereka dulu ketika berjuang. Dan mengingatkan mereka. Kam tabdu, ya, betapa banyak nampaklah hari-hari perjuangan itu satu hal yang indah dan mulia, meskipun isinya penuh dengan susah payah. Maka hidup penuh perjuangan itu sangat manis dikenang, meskipun tidak diinginkan untuk diulang. Manis untuk dibicarakan dan dikenang, meskipun ya, orangnya tidak berharap untuk diulang. Walihada, oleh karena itu, maka mereka orang-orang yang hidupnya penuh perjuangan, mereka sangat antusias untuk mentransfer pengalaman mereka kepada para anak muda. Wa ma ajmal dzalik, dan betapa indahnya hal itu. Fa inna hadhihi tajarib, karena pengalaman hidup ini, pengalaman hidup yang an-najihah yang sukses ini itu adalah sebaik-baik alat untuk yudaim yang menguatkan tekad anak-anak muda, sehingga orang yang fakir ekonominya tidak putus asa dan orang yang sengsara hidupnya tidak sedih. Bahkan semuanya merasa bahasanya jalan bahagia dan sukses terbuka di hadapan orang-orang yang punya niat yang serius. Berdasarkan pengalaman orang-orang yang dulu hidupnya penuh dengan perjuangan. Dan ada seorang dan ada orang barat, orang Amerika, enggak tahu namanya ini Henry siapa, Wilson. Aladhi wasalam min sifar, yang dia meniti karir hidupnya dari nol sampai akhirnya menjadi naib rais, menjadi wakil presiden wilayah Mutahidah Amerika, USA. Yukadim lana, dia berikan kepada kita nada atau irama perjuangannya yang indah dengan gaya bahasa yang tulus yang berasal dari hati. Ya, beliau ini atau orang ini mengatakan, ya, wulidtu fakiran, aku terlahir sebagai orang miskin, walazamatni al-faqah, dan kesusahan selalu menyertai hidupku sejak aku ada di ayunan ibu. Hidupnya isinya cuma susah. Walaqad dhuqtu, dan aku sungguh telah merasakan rasanya orang yang minta, aku minta pada ibuku satu potong roti pada saat ibuku tidak punya sedikit pun yang bisa dia berikan, meskipun hanya satu potong roti yang kering sekalipun. Aku telah merasakan kehidupan semacam itu. Aku tinggalkan rumah saat aku berusia 10 tahun. Wastukhdimtu, dan aku kerja sebagai pelayan di umur 11 tahun. Wangkuntu adur saharan fi kulisanatin, dan aku belajar hanya bisa sebulan selama 1 tahunnya. Wabada ihda asrata sanah, setelah 11 tahun lamanya, setelah 11 tahun lamanya minal amali syak, kerja berat, maka aku punya sepasang sapi dan 6 ekor kambing. Aksabatni, yang binatang ini memberikan kepadaku $84. Dan aku tidak pernah sepanjang hidupku, aku tidak pernah membelanjakan meskipun satu fulus, meskipun satu hal yang kecil, meskipun recehan, sekedar untuk senang-senang. Balkuntu wafir, bahkan aku tabung semua uang yang aku dapatkan sejak aku tumbuh, lahir, sampai aku berusia 21 tahun. Belum pernah keluar duit cuma sekedar untuk jajan dan senang-senang. Punya duit semuanya ditabung. Kemudian waqad dhuqtu ta'na ta'ab al-mundi, dan sungguh aku telah merasakan rasanya capek yang bikin kurus, hakon benar-benar merasakannya. Aku pun pernah mengadakan perjalanan bermil-mil yang banyak cuma sekedar minta kepada kawan minal basyari, dari kalangan manusia, supaya mereka memberikan kelonggaran untukku supaya aku bisa kerja yang dengannya aku bisa hidup. Dan aku pun pergi di bulan pertama setelah aku berusia 21 tahun, aku pun pernah pergi ke hutan sambil saikon mengendarai kereta yang ditarik oleh sapi sekedar untuk memotong kayu-kayu bakar. Dan aku bangun tidur setiap harinya sebelum fajar. Wa adilu, dan aku terus-menerus menekuni pekerjaanku yang capek ilama ba'dal ghusak, setelah malam sampai malam, itu semua cuma untuk mendapatkan 6 dolar dalam sehari. Wasitah dan 6 dolar tersebut nampak bagiku seakan-akan dia adalah purnama. Ya, di tengah kegelapan, ya, di tengah fi jahdi janhi ad-duja, seakan-akan dia adalah purnama, ya, di tengah gelap, di tengah kegelapan. Wa kanat sa'adati al-wahidah, dan sumber kebahagiaanku al-wahidah satu-satunya, ketika aku bergumul dengan pekerjaan yang berat semacam ini, satu-satunya yang bikin aku bahagia adalah membaca buku Al-Qira'ah. Yang ini mungkin kemudian jadi sebab akhirnya beliau ini jadi akhirnya nanti sampai jadi wakil presiden Amerika. Ya, itu latar belakang hidupnya dari nol, dari ngritis, ya. Ya, enggak pernah jajan, ya, sampai umur 21 tahun. Ya, satu perjuangan dan kesusahan hidup yang luar biasa. Kemudian yang ke-35 adalah adanya takhtit, adanya perencanaan hidup, dan adanya idaratu dzat, manajemen diri. Yakni artinya hendaknya Anda punya target mingguan, target bulanan, target tahunan, atau lebih dari itu. Kapan lulus, kapan punya tabungan banyak, kapan nikah. Perlu kemudian ada target-targetnya. Namun cara yang tepat untuk membuat target tatasim, hendaknya target-target tersebut memiliki ciri khas bilwaqiyah realistis. Wa imkaniyati tahqiq, dan mungkin untuk diwujudkan. Mungkin untuk diwujudkan. Waktu abir dan target-target tersebut adalah menunjukkan tatalu'utika al-amiqah, harapan yang dalam, yang ada dalam diri masing-masing orang. Artinya target tersebut hendaknya nabi'ah, tumbuh atau muncul dari kebutuhan. Thumma tumkinuka tilkal ahdab, kemudian target-target tersebut satu hal yang mungkin Anda munculkan ala sa'ididzat, dalam dataran diri, ataukah dua orang tua, istri, anak, pekerjaan, harta, ilmu, wawasan, pelatihan, keahlian, astikok kawan, dan masyarakat yang mengelilingi Anda. Min kiasiha, ya, untuk mengukurnya, watasabut, dan untuk mengecek pelaksanaannya ataukah kegagalannya. Thumma ta'til, kemudian revisi, wal istiqnaf, dan mengulang. Thumma numu, kemudian tumbuh, watatawur, dan berkembang setiap tahunnya, berkembang dari yang sebelumnya. Ya, maka target-target tersebut boleh jadi berkenaan dengan diri, istri, anak, pekerjaan, harta, dan yang lain. Dan tentu kemudian target-target tersebut perlu diukur. Apakah telah bisa sukses dilaksanakan ataukah gagal. Kalau gagal, maka perlu direvisi. Ada target yang terlalu muluk-muluk. Kemudian setelah itu diulangi. Dan setelah itu ditingkatkan. Nah, tentu ini semua memerlukan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, niat yang baik dan berbaik sangka dengan Allah. Thumma, kemudian dengan mempertimbangkan kemampuan pribadi Anda, demikian juga penghasilan Anda yang terbatas. Ya, wa nafsika al-azimah, dan perlu jiwa yang besar, plus harus takkid, dipastikan pentingnya tarkis, fokus, ya, fokus dalam membuat target, wa ada mutakhaffut, dan tidak serampangan, tidak bimbang, watasyattut dan tidak pecah-pecah terlalu banyak targetnya sehingga fokusnya pecah-pecah. Artinya hendaknya Anda adalah orang yang sangat bersabar dan Anda tidaklah orang yang tusarhil nafsaka bil muhit bisyaklin kabir. Dan Anda bukanlah orang yang menyibukkan diri Anda dengan apa yang diomongkan oleh orang-orang di sekeliling Anda dalam skala yang besar. Artinya Allah takuna malkufan, janganlah Anda orang yang mudah ditelani, diminta untuk menelan ini dan itu. Namun Anda ada orang yang fokus, saya punya tujuan ini, jangan tergoda dengan kiri dan kanan. Yang itu kemudian dia mau ngasih masukan yang membelokkan dari maksud. Fahris, maka antusiaslah untuk melakukan yang manfaat, jangan merasa lemah. Dan nasihat penting berkenaan dengan manajemen diri, iyaka, waspada, jangan Anda suka banding-bandingkan diri Anda dengan orang lain. Karena itu mendorong orang untuk hasad. Sesungguhnya Anda adalah satu naskah khusus yang Allah ciptakan, yang darinya Allah ciptakan darinya diri Anda yang unik, yang Anda itu tidak sama dengan orang lain secara sempurna. Oleh karena itu kun dataka, jadilah engkau dirimu sendiri, jangan menjadi orang lain. Ini arokasnya aku menilai Anda dalam puncak, manakala Anda memiliki pandangan yang jelas tentang siapakah diri Anda. Wamadza satakunu, dan Anda ingin seperti apa. Dan kapankah Anda menginginkan hal tersebut. Dan bagaimanakah cara untuk mewujudkan hal tersebut. Dengan anggaran yang diperkirakan dari sisi harta, kemampuan finansial, sorimah yang tegas, yang jelas, dan memiliki komitmen pribadi yang tinggi, kemudian bisa membaca dengan penuh pencernaan dan terus-menerus seputar perkembangan target-target Anda dan sarana-sarana untuk mewujudkan target tersebut. Maka ketika dalam hidup Anda tidak memiliki khutbah, tidak memiliki rencana hidup, meskipun itu rencana kecil-kecilan, maka Anda adalah orang yang tidak memiliki arah dalam hidup. La tamliku wijhah. Anda tidak memiliki arah dalam hidup. Ai ila aina, mau kemana? Dan Anda adalah orang yang kehilangan kompas dalam hidup. Artinya di manakah Anda berhenti? Hatta sehingga Anda mengambil langkah berikutnya. Tsumma madza ya'ni azaman al-waqt, kemudian apa manfaatnya waktu dan umur jika Anda tidak punya target-target. Karena zaman dan waktu itu adalah alat untuk menilai terwujudnya target ataukah tidak. Idaratu dzat, manajemen diri itu bermakna annaka tataqaddam bitijahi syai'in ma. Bahasanya Anda melangkah ke depan mengarah pada syai'in ma, sesuatu yang ada di depan. Au annaka tukhfik, ataukah Anda orang yang gagal. Wabitali, pada gilirannya Anda mengetahui bagaimanakah Anda supaya terbebas dari kegagalan tersebut. Sesungguhnya perpustakaan itu penuh dengan kam ha'ilin, dengan jumlah yang sangat banyak berupa buku-buku yang akan membantu Anda untuk meletakkan khutot saksiyah, rencana-rencana pribadi. Fathabir, maka tekunlah. Fa'inna kalatam likil khiyar, karena Anda tidak punya hak pilih. Cuma ada pilihan, yaitu boleh jadi Anda hidup yang itu tidak jelas, da'i, hidup yang tidak jelas. Anda berkeyakinan bahasanya Anda berjalan, padahal hakikatnya Anda membuat galian di tempat Anda berdiri, sampai akhirnya kemudian Anda tenggelam dalam lubang galian sendiri. wa satu dafi' bil kuwatin, dan Anda akan menolak dengan segala kekuatan, an khilafi dalika, atau Anda akan didorong dengan segenap kekuatan, an khilafi dalika, yang menyelisih hal tersebut. Wasata da'i, dan Anda akan mengklaim bahasa Anda tidak perlu bantuan, bahkan Anda pun berbangga-bangga bahasanya Anda yang menang, padahal tidak. Dan demikianlah sebagaimana keadaan umumnya orang-orang Arab. Banyak orang Arab yang hidup, kata beliau, hidup yang tidak jelas. Imma anta'is da'i'an, mengira berhijrah, mengira berkembang, padahal masih jalan di tempat. Ya, demikian yang kita baca. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rada'ana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.